Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd hadirin wal hadirat rahimakumullah melanjutkan khutbah Khalifah Abu Bakar ketika dibaiat menjadi khalifah, beliau mengatakan as-sidqu amanah wal kadhibu khianah. Kejujuran adalah sifat amanah, sifat menghormati orang lain. Sedangkan al-kadhib, kedustaan, adalah khianah, bentuk menyakiti, tidak menghormati orang lain. Dahulu dikatakan bahwa di antara hukuman pendusta, hukuman bagi orang yang pendusta, kejujurannya tidak diterima. Orang kalau sudah terkenal berdusta, suatu saat dia jujur, suatu saat dia betul-betul benar dalam ceritanya, sudah tidak diterima oleh orang. Ini merupakan hukuman sosial, hukuman dari masyarakat, bahwa orang yang sudah terkenal pendusta, meskipun dia jujur waktu itu dia berkata, tidak diterima oleh masyarakat. Wa du'ifu fikum qawiyun indi hatta arji'a 'ala haqqahu insyaallah. Kata Khalifah Abu Bakar, orang yang lemah di tengah-tengah kalian, orang yang terdolimi, di mata kami, di mata penguasa adalah orang yang kuat. Sampai kita berikan hak yang dirampas, kita berikan kepadanya. Ini baru penguasa. Ketika ada rakyatnya itu didolimi haknya, maka penguasa tanpa mereka yang didolimi itu mengadu, kalau tahu segera. Orang yang didolimi tadi dibela, dan orang yang dolim diambil darinya hak untuk dikembalikan kepada yang didolimi. Wal qawiyyu fikum dha'ifun hatta akhudzal haqqa minhu insyaallah. Dan orang yang kuat di tengah-tengah kalian tetapi zalim, di mata kami, di mata penguasa adalah orang yang lemah. Sehingga haknya orang akan kita ambil, darinya kita kembalikan kepada orang yang dizalimi. Seperti inilah adilnya Islam. Mengajarkan, menuntunkan untuk membela orang yang dizalimi dan untuk menindak orang-orang yang zalim. Seperti apapun kedudukan orang yang zalim. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita dari kabilah, dari suku yang terpandang, mencuri. Maka Rasul alaihi salatu wasallam memberi keputusan, kan ini hartanya dicuri banyak, tangan wanita tadi harus dipotong. Ingat, hukuman dalam Islam itu bukan untuk menyakiti. Hukuman dalam Islam itu setidaknya memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah zawajir, sebagai bentuk teguran bagi orang yang akan melakukan perbuatan yang seperti ini, bahwa dia akan bernasib yang sama. Faedah yang kedua adalah jawabir, sebagai penghapus dosa bagi orang yang ditegakkan hukuman. Seorang pencuri ketika dipotong tangannya, maka dosa pencuriannya diampuni oleh Allah. Kebaikan kan? Kemudian orang lain yang dalam hatinya ada niatan mencuri, merinding. Kalau saya mencuri, saya akan bernasib sama seperti fulan. Jadi hukuman dalam Islam itu bukan untuk menyakiti orang yang dihukum, kebaikan bagi dia. Dosa pencuriannya, ya misalnya, diampuni oleh Allah. Dan orang lain yang punya niatan jahat ingin mencuri jadi merinding ketika dia tahu konsekuensi hukuman bagi orang mencuri seperti ini. Keluarga Bani Makhzum merasa malu kalau ada anggota keluarga mereka yang dipotong tangannya karena mencuri. Maka mereka mencari orang yang dekat dengan Nabi. Tolonglah sampaikan kepada Nabi, tangan perempuan ini jangan dipotong. Minta berapa tebusan akan ditebus. Ketahuilah bahwa dalam Islam kasus pencurian yang seorang itu sudah dibawa di hadapan penguasa tidak bermanfaat pemaafan dari korban. Tapi kalau belum dibawa di hadapan penguasa, orang yang dicuri memaafkan, ya sudah selesai urusan. Kapan seorang itu mencuri yang dipotong, yang sudah berhak dipotong tangannya? Kalau dia mencuri seukuran seperapat dinar. Kalau emas itu kurang lebih 1 gram lebih sedikit. Jadi taruhlah orang mencuri 500 ribu rupiah misalnya, itu sudah bisa kena apa hukuman potong tangan. Mereka menemukan seorang bernama Usamah bin Zaid, orang yang dekat dengan Nabi. Mereka mengatakan, wahai Usamah, tolong sampai kepada Nabi, wanita dari keluarga kami ini jangan sampai dipotong. Usamah bin Zaid pun datang pada Nabi, mengatakan, wahai Rasulullah, tolong tangan perempuan ini jangan dipotong ya Rasulullah. Rasulullah marah. Marah dalam kebaikan itu gak apa-apa. Yang dilarang itu marah kalau gak ada sebabnya, atau marah tidak pada tempatnya. Ketika seorang membela yang salah, masa mau disenyumi, mau diapresiasi, mau didukung? Ya tidak, dimarah, diluruskan. Rasulullah mengatakan, wahai Usamah, apakah kamu ingin memberi pembelaan dalam masalah yang padanya ada hukuman Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah anak saya mencuri, akan saya potong tangannya. Demikianlah keadilan Islam dalam penegakan hukum, tidak pandang bulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa disebabkan kalau ada orang yang kuat terpandang melakukan pencurian, dibebaskan. Tetapi kalau yang melakukan pencurian, melakukan kejahatan rakyat jelata, ditegakkan hukuman. Rasul ingin mengajari kita bahwa dalam penegakan hukum tidak pandang bulu apakah dia pejabat atau rakyat jelata, ataukah dia itu keturunan darah biru atau dia seorang yang biasa. Sama di mata hukum. Ketika gubernur atau anak gubernur Mesir menantang seorang Kipti untuk pasuan kuda, lomba pasar kuda, dilayani oleh seorang Kipti. Ketika mereka lomba pasuan kuda, ternyata anak sang gubernur kalah. Merasa dia anak gubernur, dia yang nantang kalah gengsi. Maka orang Kipti tadi dicambuk oleh anak gubernur. Anak gubernur merasa dia itu lebih tinggi martabatnya. Orang Kipti yang dicambuk tadi tidak terima. Salah apa dia? Anak gubernur yang nantang lomba pasukan kuda dia layani, kalah kok apa? Mencambuk. Dia datang dari Mesir ke Madinah, ingin mencari keadilan di hadapan Khalifah Umar. Maka Khalifah Umar mengatakan, tunggu, nanti kalau musim haji mereka akan mampir di Madinah, kamu tunggu di sini. Tentu pembiayaan apa semua dicukupi oleh pemerintah. Betul, ketika datang musim haji, rombongan dari Mesir mampir di Madinah. Dipanggillah rombongan dari Mesir. Dipanggil pula orang tadi yang dizalimi. Kata Umar, mana? Mana orang yang dulu mencambuk kamu? Kata orang Kipti, ini wahai khalifah. Maka kata khalifah Umar, cambuk dia, balas dia seperti dulu dia mencambuk kamu. Bayangkan, anak sang gubernur dicambuk, ya, ya karena dia salah. Setelah selesai pencambukan, sahabat Umar mengatakan, mata ista'batumun nasa walaqad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Ibu-ibu mereka melahirkan anak-anak ini dalam keadaan merdeka. Kalian ingin memperbudak mereka? Yang ini semua menunjukkan bahwa Islam ketika dijalankan di tengah-tengah masyarakat, keadilan akan merata. Akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, saling menghormati satu dengan selainnya, saling yang menjaga perasaan satu dengan selainnya. Karena ini yang diajarkan oleh Islam. Namun ketika masing-masing dari masyarakat, masing-masing individu, mereka melepaskan dari adab syariah, adab-adab syariat, etika dan moral yang mulia dicampakkan, ditinggalkan, yang terjadi adalah keretakan hubungan di tengah-tengah masyarakat. Kebencian, api permusuhan terus berkobar di tengah masyarakat. Ini karena bimbingan Islam, arahan dari Ar-Rasul ditinggalkan. Kemudian sahabat Abu Bakar melanjutkan, la yada' qaumun al-jihada fi sabilillah illa khadalahum. Tidak ada satu kaum yang meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan biarkan mereka. Allah tidak menggubris mereka. Tentu yang dimaksud dengan jihad bukan seperti yang terjadi belum lama ini, peledakan di Tamrin. Demikian pula peledakan-peledakan di berbagai negara yang ada, bukan jihad. Orang-orang kafir itu enggak semuanya boleh dibunuh, ada perincian. Orang kafir itu ada 4 macam. Yang boleh diperangi itu adalah orang kafir harbi. Orang kafir yang angkat senjata memerangi muslimin, ini yang diperangi. Adapun para wanita, orang-orang kafir enggak boleh dibunuh. Orang-orang sudah sepuh enggak boleh dibunuh. Bahkan para ahli ibadah di tempat-tempat ibadah mereka yang sedang ibadah enggak boleh dibunuh. Jadi orang kafir yang boleh diperangi itu orang kafir harbi. Orang kafir yang angkat senjata memerangi muslimin, itu yang kita perangi. Jenis orang kafir yang kedua adalah orang kafir dzimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, mereka aman, yang mendapatkan hak seperti masyarakat yang lainnya, mereka membayar upeti kepada pemerintah muslimin. Orang kafir seperti ini enggak boleh diperangi, enggak boleh dibunuh. Orang kafir yang ketiga, orang kafir yang musta'man, mendapat jaminan keamanan dari pemerintah. Misalnya ada orang kafir datang ke negeri ini, ya dengan visa, mendapatkan visa kunjungan misalnya, enggak boleh dibunuh, enggak boleh diperangi. Yang keempat, orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Selama mereka mengikat perjanjian damai, tidak boleh mereka itu mengkhianati. Ini dalam Islam. Jadi perang itu bukan seorang itu asal membunuh, asal membacok, bukan. Islam, perang itu ada aturan. Jihad itu ada komandannya, ada yang mengomandoinya, itu pemerintah. Bukan melakukan peledakan di fasilitas umum, bahkan terkadang peledakan di masjid. Siapa yang dibunuh? Kaum muslimin. Ini tolol yang seperti ini, bukan jihad. Jihad yang sungguhnya adalah yang menjadikan Islam ini mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, ada orang berperang supaya dia mendapatkan harta rampasan perang. Ada seorang berperang supaya dia terkenal sebagai seorang pemberani. Ada seorang berperang karena dia fanatik kesukuan. Mana itu semua yang termasuk jihad fi sabilillah?" Rasulullah mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar agama Allah itu yang mulia, inilah yang dinamakan jihad fi sabilillah. Coba kalian lihat, apakah dengan teror-teror seperti itu orang kafir masuk Islam? Orang kafir tambah benci, yang Islam mungkin murtad. Jangankan orang kafir, yang muslim saja jadi benci dengan apa? Islam, dengan aksi apa? Teror-teror tersebut. Ini bukan jihad. Yang namanya jihad itu seorang berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir yang angkat senjata kepada kaum muslimin agar agama Allah itulah yang mulia. Adapun aksi teror bukan menjadikan Islam itu mulia, bahkan dibenci. Bahkan kasihan sekali sebagian kaum muslimin di Eropa, di Amerika, ya, mereka itu sudah minoritas, mendapatkan tekanan, diejek, dihina, dilecehkan dengan sebab aksi-aksi orang yang bodoh seperti ini. Hadirin wal hadirat rahimahullah, kita lanjutkan sedikit. Khutbah Abu Bakar. Wala tasyi'ul fahishatu fi qawmin illa ammahumullahu bil bala. Tidak ada di satu kaum, di satu masyarakat, kekejian itu merajalela kecuali Allah akan ratakan azab kepada mereka. Ketika kemaksiatan merajalela, kemudian tidak ada yang memperbaiki masyarakat, tidak ada yang menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, maka Allah akan ratakan azab. Ibaratnya seperti ini. Ada sekelompok orang, mereka naik perahu, naik kapal. Ada yang di dek bawah, di dek atas. Orang yang di dek bawah kalau ingin mengambil air itu harus naik ke dek atas kemudian nimba. Lama-lama mereka berpikir, kalau kita ingin mengambil air harus naik terlalu lama, sudah kita lobangi saja kapal ini, mudah kita mensidok apa? Air. Kalau orang-orang yang di dek bawah dibiarkan melobangi, kira-kira yang tenggelam itu siapa? Semuanya. Yang di dek atas tenggelam, yang di bawah apalagi. Ini ibarat ketika kemaksiatan di tengah masyarakat merajalela, kemudian tidak ada yang berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika azab itu turun, bisa jadi orang yang soleh pun terkena azab, ikut terkena apa? Getahnya. Terus bagaimana? Ya tentu ada upaya. Di sini pemerintah tentunya harus turun tangan. Mereka tidak hanya mewujudkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, tidak hanya memikirkan bagaimana ekonomi masyarakat, tapi juga memikirkan kemaksiatan yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebab dicabutnya nikmat, adalah sebab turunnya bala, turunnya musibah. Tentunya ini adalah PR, terutama bagi pemerintah dan para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memperbaiki. Dan subhanallah, tingkat fahisyah, kekejian di tengah masyarakat negeri ini sudah mengkhawatirkan. Perselingkuhan, ya, antar tetangga, antar teman, rekan di kantor, ya karyawan, ya satu hal yang sering terjadi. Khamr sudah seperti minuman biasa, mudah didapatkan di mana-mana. Sebagian mengatakan, sebagaimana kata seorang penyair gadungan, "Wa in qalu haramu faqul haramu innal ladzata fil harami." Kalau mereka ngomong, "Ini kan haram, khamr kan haram," jawablah, "Ya, khamr itu haram. Tapi yang enak itu yang haram." La haula wala quwata illa billah. Tentu ini ucapan yang batil. Sesuatu yang halal banyak didapat. Seorang mudah ya meminumnya, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Akibatnya juga baik. Sekarang misalnya dia haus, tinggal ya mencari di sana ada ya jus mangga, di sana ada es buah, di sana ya banyak minuman yang halal, yang mudah didapat, yang itu maslahat ya bagi kita. Jadi kalau ada kemaksiatan, kemungkaran merajalela, kemudian tidak ada usaha dari masyarakat untuk memperbaiki, tunggu hukuman dari Allah. Yang ketika hukuman ini turun, tidak hanya menimpa para pelaku maksiat saja, bahkan orang-orang yang solih pun bisa kena getahnya. Kemudian beliau mengakhiri khutbahnya, "Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah, fa idza 'asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum." Tolong taati saya, kata Abu Bakar, sebagai pemerintah. Tolong taati kami. Selama kami taat kepada Allah dan Rasulnya, selama program kami baik, selama perintah kami ini memang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tolong kami dukung. Tolong ya dibantu. Fa'idha asaitullaha wa rasulah, fala ta'ata li'alaikum. Tetapi kalau saya bermaksiat pada Allah, keputusan saya melenceng, program saya tidak baik, tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaati keputusan saya. Seperti ini keterbukaan penguasa terhadap rakyatnya. Siap bermusyawarah, siap dikoreksi, siap memperbaiki diri. Tentu yang seperti ini akan menjadikan rakyat cinta kepadanya, dan rakyat menaruh rasa hormat kepadanya. Bukan penguasa yang main hakim sendiri, bukan penguasa yang menangnya sendiri, tapi penguasa yang betul-betul menghargai masyarakat, mengayomi masyarakat, sehingga masyarakat pun hormat kepada mereka, mendukung program-program mereka. Alangkah indahnya jika rakyat dengan penguasa saling bahu-membahu untuk membangun negeri, membangun bangsa. Mereka saling bersatu padu, tidak saling lempar tanggung jawab, masing-masing punya peranan yang baik untuk kemaslahatan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberi penjelasan tentang sebaik-baik penguasa. Khairu a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah yang kalian cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada kalian. Saling mencinta antara rakyat dan penguasa. Inilah harapan semua kita. Ini di antara isi khutbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana bisa kita simpulkan dari khutbah yang pendek tadi, prinsip-prinsip dalam bergaul di tengah masyarakat. Yang pertama, Abu Bakar mendudukkan dirinya sama dengan masyarakat yang lainnya di mata hukum. Saya sebagai penguasa dan kalian sebagai rakyat sama kedudukannya. Seperti itu yang dimaksud oleh Abu Bakar. Ya, saya sebagai atau kami sebagai penguasa, kami siap untuk menerima kritikan, menerima masukan. Ini penguasa yang adil. Yang kedua, menegakkan pondasi ta'awun alal haq. Menegakkan pondasi saling bantu-membantu untuk terwujudnya al-haq. Yang namanya kebaikan gak bisa dipikul sendiri. Yang namanya kebaikan butuh dukungan dari segala pihak. Kalau memang ini program pemerintah baik, ayo kita dukung. Ayo kita dukung. Sehingga program yang baik tadi terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga, raf'u syi'ari sidqi wa muharabatil kadhib. Abu Bakar mengangkat panji-panji kejujuran dan memerangi kedustaan. Jujur dijunjung, kedustaan diperangi. Yang keempat, al-akhdu 'ala dzalim wa insafil madlum. Menindak orang-orang yang dzalim orang-orang yang berbuat aniaya, merampas hak orang, ini ditindak. Dan orang-orang yang didolimi, haknya diberikan. Kalau seperti ini, ya penguasa dalam menyikapi rakyatnya, tentu rasa aman dan nyaman akan betul-betul dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Stabilitas, keamanan akan terjaga. Kemudian yang kelima, raf'u rayatil jihad fi sabilillah, menegakkan bendera jihad di jalan Allah. Tentunya dengan perincian yang kayak tadi secara ringkas. Karena kalimat jihad sekarang sudah banyak ditafsirkan kepada penafsiran yang ya tidak benar. Demikian pula sebagian orang itu hobi dengan kalimat jihad. Ini juga keliru. Kalimat jihad adalah kalimat yang syar'i. Kalau sesuai dengan aturan, maka bukan sesuatu ya yang menyeramkan. Jihad adalah solusi terakhir setelah segala upaya untuk ya menasehati, mendakwahi, kemudian mengalami kebuntuan, maka jihad adalah solusinya. Tentunya dengan adab-adab, etika-etika yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, qam'ul fahisyah fil mujtama', memberantas kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat. Memberantas kemaksiatan di tengah masyarakat tentu membutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan penguasa, dengan tokoh masyarakat, dengan alim ulama. Disadarkan tentunya dengan cara yang bijak. Ketika memang usaha-usaha ini sudah dilakukan, insya Allah akan mendatangkan hasilnya. Setidaknya akan meminimalisir, mengecilkan volume kemaksiatan di tengah masyarakat ketika ada orang-orang yang mereka menghadang ya gerak lajunya ahli maksiat. Tetapi kalau tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, mereka merasa leluasa, merasa di atas angin karena tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang meluruskannya. Kemudian yang terakhir, al-amru bi ta'atihi madama yuqimu hududallah, perintah untuk mentaati penguasa selama perintah itu baik, selama perintah tadi tegak di atas ya batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekelumit apa yang bisa kita sampaikan dari sejarah singkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang terbaik di tengah-tengah umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita sebutkan tentang khutbah singkat beliau ketika dibaiat menjadi khalifah. Semoga menjadi bahan renungan dan acuan bagi kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.